baterai yang kuat dan tahan lama. Ya ABC alkalin luar biasa. Jadi mana saja dan kapan saja, kuat dan lama.